Lukas 10:6. Kagogoy sabat amuenung Yesus katalagat monen bera. Apek rangan otid bera si pasi ulu niya, ngoton rangan niya kakabera komrangan niya. Kuarangan sabagay tay parise. Angoy nugalay kam si makay kay tugalay kagogoy sabat. Aleginangan niya Yesus. Takpe anubasa kam si galay David si pulaje niya sambadda sa alay niya. Guru niya ka uman tay kamanua, alak nangan roti si bulua kenen ka tay kamanua, kom nangan niya, samba ikaw lew ka sa alay niya. Siripokat niya takay kay rakom niya kasipa, sarat imam le ikokom niya. Kuanangan minca kamatada Yesus. Togat siri manua iya te Tuhan gogoy sabat. Ka gogoy sabat bagay, ame Yesus mengantoman ka uma parurukat. Seda ay sara siri manua si masakit kabeh sikat toit. Ngena kerangan tu Buddha siagai surat. Sambatai parise baleu ialeake niya Yesus kagogoi sabat. Bule ioi rajoake niya. Tapoi iagai lek patua da Yesus. Kuanangan kamatat si masakit kabeh sangasila. Rio ake ekeu katalaga. Tusurunangan leuet purio nangan. Kuanangan kamatat da Yesus. Kunono pekam, apa si Mateu tugalai kagogoi sabat, masih galai si maeru, elek masih galai si katai, masih rimanua ke si rimanua, elek masih mateyake si rimanua. Kine renangan sia sangambirida Yesus, kuanangan kamatat si masakit kabe. Toto yake kabe inu. Toto yake nangan nia, malenangan leuk kabe nia. Magoluk nangan bagada si makope, pakiborangan pasasambada, kipa ragagalai katubut Yesus. Kateterania nenda panataranangan Yesus kaleleu manindo. Panindo nangan kateka manua sangasoibot nia nenda. Kele ay mapato, sugai nangan sipasi ulu nia, pilinangan sia pulurua, oniake nangan sia apostel. Simon sioniake nia leu Petrus, samba Andreas sara inania, Yakobus samba Yohanes, Filipus samba Bartolomeus, Mateus samba Thomas, Yakobus togat Alpheus, samba Simon oniakenen tai Zelot, Yudas togat Yakobus, samba Yudas Iskariot, Sibailius sipayo Yesus geti. Lepa gorosot Yesus barania kaleleus sambadas pasi uluinia, furio nangan kapolak simagaktuk. Maigi leu sedda sipasi ulunia sabagai sibara kasangaliot Yudea, Yerusalem sabatirus, sama Sidon sikudu kabebet koat. Oira nekne masiarep tiboyet Yesus, sama bule ialeake besira bagai, sama sia pinasai leu sanitu leu ialeake. Sangamberi siri manua rebesi ake masirape Yesus, aipoi ai kerek sibebela katubunia, aliake nangan sia sangamberita. Nyageti matainangan si pasi ulunia Yesus, kuanangan kamatada. Mauk tukam si mageba, kampoi si bakat primata tai kamanua. Mauk tukam si malaje kineneget, tu ektek ngake poik kam geti. Mauk tukam si pusosou kineneget, mugagak-gak poik kam geti. Mauk tukam ke rapulagaki kambaga siri manua, sambara kekle kam, sambara paloloi kam, sambara kua kam sikatai kalulut togat siri manua. Kau ima angka bagamui kateteret nenda, samba magorak baga, abeu poi upamui geti kasorga. Beri katai nabi siburu, kised dalewet aragalai tekebukada katubudda. Tapoi paan teka kam simakayo, anusiloan poi kam pusubiat bagamui. Paan teka kam simaektek kineneget, ai poi malalaje lek kam geti. Paante kakam sipugagaga kineneget, ai poi murereru lek kambaga samba musou geti. Paante kakam ke sangamberi siri manua masih umun kam, ai poi kiseda leu aragalai teke bukada katai nabi si patataju si buru. Ta poi kukua nia kamatamui kam si pasia arep tiboyetku, pukateki kambaga sagakmui, galai kam simaeru katubuda simalaga baga katubumui, sukat nake kam sia si pateleji kam, tidowake kam sia si paloloi kam. Ke ralipat bailatmui sangasila, kau leuk bailatnu sangasila. sambake rala baik sobem, kaunungan lewet ialak lepeimu. Ke ratidau apa-apa katubum, kaunu kaunia, sambake rala bibilenu, buik nutidau nia mincak. Kipasubakmui ragalai sirima nua katubumui, kiseda lewetin wagalai kam katubudda. Ke syarat simakatek baga katubumui nupukateki kambaga, amatopit nanpakam, beri siri manua si jora pukakate kibaga simakate baga katubudda. Aipoi, ke syarat katubudda sigalai simayeru katubumui nugalai kam simayeru amatopit nanpakam, beri siri manua si jo kiseda leu ragagalai. Ke nubalea ke kam apa-apa syarat katubudda simarok bagamui itoilia ke nia minca, amatopit nanpakam, beri siri manua si jo rababalea ke leu kapasa sambada si jo, bulik rasilo minca samba iginia. Kam geti, pukateki lek kambaga sagak mui, samba galai kam simaheru katubudda. Balea ke kam kasitayoi masitoi liake silinia, abeunangan upamui samba baliunangan kam tatogat teka manua sipulu beunan. Aipoi maheru lek bagania katubudda sitayagai musurabaga, samba leu katubudda si jo. Oto kau ibailu kam simaheru baga, kelek ukimui simayeru baga. Bui nupasi hukum kam, bui yukum kam teka manua. Bui nujoa ke kam siri manua, bui ijoa ke kam teka manua. Api ake kam seleda sabagai, bule iapi ake leu selemui teka manua. Kau kam kasabagai, bule iake kakam teka manua. Sarakirekat simayeru, siopet nakenen, singanyak samba simapot caute nusisilo kam. Aipoi kirekat si kire akenen mui kasabagai iyalu te iki kire ake kakam tai kamanua. Lepa kuanangan kamatada Yesus sarapasikat. Momoi pak si mapeset masih palulu pasasambada si mapeset, tak pak bebelek sia ruada kagulugu, tak anai si pasi ului si saliu beunan gurunia, atu kaplungan geti ipasi gelai makerek nangan kai gurunia. Angoi sinoile kamatat sarainam nu ico, tapoi arigi kamatam geti tak iagai tubum, kipate yooi nukua kamatat sarainam, kuala boiki sinoile kamatam, arigi sabeu kamatam geti tak nu ico, ale sipata taju, arigi kamatam boiki belake, iapei toila nuala sinoile kamatat sarainam. Loina simaeru, tak ibu buake buah sikatai, kiset dalewet loina sikatai, tak ibu buake buah simaeru. Aipoi sene loina kabuania le itua agai. Buat sileu tak tu alak nia karui, ele buat anggur kalak gigi. Siri manua si maeru masih belake si maeru si barakapatuat nia si maeru. Samba siri manua si katai masih belake si katai si barakapatuat nia si katai. Aipoi si tububura kapatuat nia, ia te ititibuake ungunia. Angoi nusokai kam aku, Tuhan, Tuhan, tapoi si kuaku kamatamui tak nugagalai kam, senen sioi katubukku samba siarep tiboyetku samba sigalai ake nia, kukua nia kamatamui kai patu pakere ake nia, makere lek nia kasara siri manua sirio ake lalep, gai-gai nangan polak keru, galak ake nangan bongan kaudut bulak, kele aibara eba ikuilu lalep nenda, tak ipage geu-geu. Kaudut bulak poi aiturio ake. Tapoi si pasi arep tiboyetku samba si taigalai ake nia, makere lek nia kasara siri manua sirio ake lalep kaudut polak si tak bongan. Kele ikuilu nia eba, beri uju imabukat, bulat abeu dolau nia.